Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih syafi'iyah dari kitab Nail Roja Bisharhi Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada rukun salat yang kelima, yaitu ar-ruku'u ruku'. Al-makna annal khamisa min arkani salati ar-ruku'u. Artinya rukun salat yang kelima adalah ruku'. Wa walughatan, dan dalam bahasa Arab ruku' itu artinya al-inhina, merundukkan punggung. Sedangkan secara syariat adalah ayan haniya bila inkhinas, merundukkan punggung namun tidak berbentuk inkhinas, nanti akan dijelaskan. Di mana yakinan secara yakin dua rohah itu bisa mendapatkan, bisa menyentuh rukbataihi, dua lutut. Ya, maka telapak tangan itu ada dua bagian. Ada bagian jari jemari dan non jari jemari. Nah, non jari jemari itu namanya rohah. Ya, maka seorang itu rukuk minimal untuk disebut rukuk adalah badan merunduk, kemudian seandainya rohah itu disentuhkan ke lutut, maka bisa menyentuh lutut meskipun secara real tidak disentuhkan ke lutut. Itu sudah menjadi rukuk yang minimalis, rukuk yang sah. Jadi maka tentu di sini ada rukuk yang sempurna. Ya, sebagaimana yang sering kita lakukan secara umum, dan ada rukuk yang minimalis, rukuk yang wajib, rukuk yang minimal sah. Maka untuk rukuk yang minimal sah itu tidak harus telapak tangan menempel di lutut. Itu afdal dalam rukuk. Dan yang tidak harus kemudian punggung lurus, yang penting sudah merunduk. Yang seandainya rohah itu bagian telapak tangan yang non jari jemari itu ditempelkan ke lutut, maka dia sudah bisa menyentuhnya. Dan di sini disyaratkan yakin itu seandainya rohah itu ditempelkan ke lutut bisa nempel meskipun secara real tidak ditempelkan. Nah, apa itu inkhinas yang perlu diwaspadai berkenaan dengan rukuk yang sah adalah ayyutati'a ajizatahu. Dia tundukkan, dia rundukkan pantatnya. Wa yarfa ra'sahu. Kemudian dia tinggikan, dia tengadahkan kepalanya. Wa yuqaddim, dan dia busungkan sadrahu, dadanya. Ya, maka bagaimanakah jika seorang itu rukuknya bentuknya inkhinas? Sini dikatakan falau fa'alahu kadzalik, seandainya dia melakukan hal tersebut amidan alima, dalam keadaan sengaja dan tahu. Ini bahasanya semacam itu tidak boleh dalam sholat, maka sholatnya batal. Atau dia seorang itu melakukan inkhinas karena tidak tahu ataukah lupa, fala maka sholat tidak batal. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajib baginya kembali ke posisi berdiri. Kemudian setelah itu rukuk dengan rukuk yang sah. Wala yakfihi, tidak kemudian cukup memperbaiki bentuk merundukkan badannya, tidak cukup. Tidak cukup dengan merundukkan, dengan memperbaiki gerakannya, namun harus kembali ke posisi berdiri. Karena waliyakfihi, tidaklah cukup hawiyu inkhinas. Hawi itu artinya gerakan jatuh, gerakan turun dari posisi berdiri ke posisi inkhinas, itu tidak cukup. Idh min suruti ruku'i, karena di antara syarat sah ruku' alla yaqsida, orang yang ruku' itu tidaklah berniat bil hawi, dengan gerak turunnya dari posisi berdiri, ghairahu, selain niat ruku'. Yang tadi dia lakukan, gerak turunnya dari posisi berdiri, niatnya niat inkhinas, maka tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki, harus kembali ke posisi berdiri. Setelah itu melakukan gerakan turun, dan gerakan turunnya adalah gerakan turun dengan niat rukuk, dengan rukuk yang al-kafi, rukuk yang cukup, yaitu rukuk yang sah. Kemudian rukun salat yang keenam adalah tumakninah dalam rukuk. Tumakninah makna asalnya adalah tenang di antara dua gerakan. Wal makna, artinya rukun salat yang keenam adalah tumakninah dalam rukuk, yaitu anggota badan al-musalli, orang yang salat itu tastakir, itu tenang. Tolak ukur tenang, yanfasilu hawiyuhu ilaihi an raf'ihi minhu, terpisah, terputus, tidak sambung gerakan turun dengan gerakan bangkit. Ada jeda sesaat antara gerakan turun dan gerakan bangkit. Kalau begitu turun rukuk langsung sambung dengan bangkit, tanpa ada yanfasilu, tanpa ada infisal, tanpa terpisah, berarti belum tumaknina. Maka indikator tumaknina, kata kuncinya berarti infisal. Ada terpisah antara gerak turun dengan gerak bangkit. Karena tumakninah adalah sukunun baina harakatain, tenang di antara dua gerakan. Nah, tenang ini dimaknai dengan infisal, adanya pisah, adanya jeda sesaat antara gerak turun dengan gerak bangkit. Kemudian rukun salat yang ketujuh adalah iktidal. Iktidal dalam bahasa Arab maknanya istiqomah, lurus. Secara syariat adalah orang yang rukuk kembali kepada keadaan sebelum dia rukuk, itu keadaan berdiri sebelum dia rukuk. Wal mana, artinya rukun salat yang keenam, al-musalli, orang yang salat itu kembali setelah rukuk kepada keadaan dia qablahu, sebelum rukuk, yaitu keadaannya saat berdiri. Dan disyaratkan untuk sahnya iktidal, ala yaqsida bihi ghairahu, dia tidak berniat ketika dia bangkit, ketika dia bangkit dari rukuk, tidak punya niat kecuali niat iktidal. Kalau ada niat yang lain, berdirinya itu karena kaget, ini di posisi rukuk kemudian kaget, karena kaget kemudian berdiri, maka tidak sah sebagai i'tidal. Terus gimana? Kembali dulu ke posisi rukuk. Kemudian nanti bangkitnya dengan niat i'tidal. Demikian juga perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i, rukun itu ada rukun qasir dan ada rukun tawil. Ya, rukun qasir dalam sholat itu ada dua, i'tidal sama duduk di antara dua sujud. Nah, kalau rukun itu rukun qasir, maka ada ketentuan sebagai berikut. Tidak dia panjang-panjangkan saat i'tidal, tidak dia lama-lamakan, ala lebih lama daripada zikir yang disyariatkan saat i'tidal. Dia tidak boleh berlama-lama, hanya sekedar membaca zikir yang masyru' disyariatkan saat i'tidal. Ukuran lamanya qadrul fatihati sampai selama membaca al-fatihah. Maka ini sudah teranggap kelamaan. Kalau lamanya posisi saat lama waktu saat i'tidal, itu selama waktu membaca sekadar ukur membaca al-fatihah. Maka sekadar membaca sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu, kemudian setelah itu sudah lanjut ke rukun selanjutnya. Ya, gimana kalau kemudian tentang ketentuan rukun qasir ini diselisihi? Fa in tawalahu, jika seorang itu memperlama rukun qasirnya amidan secara sengaja, batalat sholatuhu, sholatnya batal karena ini adalah rukun qasir. Di catatan kaki disebutkan pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar al-Haytami, memperlama i'tidal di rakaat terakhir diisi zikir dan doa tidak membatalkan mutlakan tanpa rincian. Namun di sini disampaikan bahasanya ada pendapat yang lain di kalangan Syafi'iyah tentang i'tidal. Wakhtaro kathirun, banyak ulama Syafi'iyah memiliki ikhtiar. Ikhtiar dalam istilah fikih, artinya pendapat pribadi yang tidak sejalan dengan pendapat resmi madhab. Ini, itu disebut dengan sebutan ikhtiar, jamaknya ikhtiarat. Ini, pendapat pribadi seorang ulama menyelisihi madhab resmi dan mu'tamad, pendapat resmi dan mu'tamad dalam madhabnya. Maka kalau mu'tamadnya madhab i'tidal adalah rukun qasir. Namun ada sejumlah ulama Syafi'iyah yang menilai itu bukan rukun qasir. Kaunahu tawilan, menilai bahasanya i'tidal itu adalah rukun tawil, rukun yang boleh berlama-lama di situ. Wa alaihi, dan berdasarkan hal tersebut, fala yadur tatwiluhu, maka tidaklah mengapa memperpanjang, memperlama i'tidal. Dan jika kita bandingkan dengan hadis-hadis yang ada, maka pendapat ini, ikhtiar kathir Syafi'iyah ini yang lebih dekat kepada hadis Nabi. Karena Nabi, kita jumpai Nabi memanjangkan i'tidal. Ini Nabi memanjangkan i'tidal sampai sahabat mengatakan jangan-jangan Nabi lupa. Sebagaimana Nabi juga memanjangkan duduk di antara dua sujud sampai-sampai sahabat komentar jangan-jangan Nabi lupa. Kemudian yang kedelapan adalah tumakninah dalam i'tidal. Artinya rukun salat yang kedelapan adalah tumakninah dalam i'tidal. Telah ukur tumakninah ayan fasilah. Ada jeda. terpisah antara gerakan bangkit dari rukuk anhawihi dari gerakan turun menuju sujud. Kemudian rukun salat yang ke-9 adalah as-sujudu marratain, dua kali sujud. Sujud lughatan dalam bahasa Arab ada dua pendapat tentang pengertian bahasa untuk sujud. Yang pertama adalah tatamun wal mail, mail condong, tidak lurus. Mail artinya tidak lurus, tatamun maknanya inkhifat, merunduk. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahasanya sujud dalam bahasa Arab artinya ketundukan dan menghinakan diri. Syar'an secara syariat menurut Syafi'iyah hakikat sujud adalah bersentuhan langsungnya dahi orang yang sholat dengan mayusallu alaih, tempat sholatnya berupa ardin, ini tanah atau yang lain. Demikian definisi yang disampaikan oleh al-aktsarun, mayoritas Syafi'iyah. Maka yang jadi tolak ukur adalah dahi. Ini adalah yang jadi tolak ukur adalah dahi. Wa alaih, berdasarkan hal ini yang jadi hakikat sujud adalah ini, artinya rukun dalam sujud itu meletakkan dahi. Lantas bagaimanakah dengan enam anggota sujud yang lain? Wa alaih, berdasarkan pendapat di atas, maka meletakkan anggota sujud yang lain itu adalah syarat, syarat ya, dalam sujud dan bukan hakikat sujud. Wakil, dan ada yang berpendapat bahasanya sujud adalah meletakkan 7 anggota sujud. Maka ada 2 pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang sujud minimalis, sujud yang sah. Ini, ada yang berpendapat sujud yang minimalis tolak ukurnya adalah dahinya. Dahinya terletak ya, nempel di tempat tempat sholatnya. Pendapat yang kedua, semua 7 anggota itu semuanya ya, nempel di tempat sholat. Wal makna rukun, artinya rukun sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Sujud punya sejumlah syarat yang nanti akan dijelaskan. Rukun yang ke-10 adalah tumakninah dalam sujud. Al-makna artinya rukun sholat yang ke-10 adalah tumakninah dalam sujud. Bihaitsu, tolak ukur tumakninah, ada jeda antara gerak turun ila kulli sajdatin untuk menuju sujud itu terpisah an, terpisah dari raf'ihi, gerakan bangkit minha dari sajdah, dari sujud. Kalau menyatu begitu tanpa ada infisal, tanpa ada jeda, berarti tidak tumaknina. Baru kemudian baru turun sujud kemudian langsung bangkit, berarti tidak tumaknina. Kemudian rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Al-makna rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Syarat syarat sahnya duduk di antara 2 sujud tidak berniat dengan gerakan bangkitnya niat selain duduk. Kalau niatnya karena kaget dan akhirnya bangkit karena kaget, maka itu tidak sah. Kemudian tidak dilama-lamakan ala lebih dari zikir yang disyariatkan fihi saat duduk. Wa qadri aqali tasyahudi, dengan kadar minimal bacaan tasyahud. Kalau sampai sekadar seukur minimal bacaan tasyahud, nah ini sudah kelamaan. Kenapa tidak boleh lama-lama? Karena dia rukun qasir. Dan melamakan rukun qasir itu membatalkan sholat. Namun ikhtiar banyak ulama Syafi'iyah, bahasanya duduk itu adalah rukun tawil. Wa'ali berdasarkan pendapat ini, maka tidaklah mengapa melamakannya, sama sebagaimana dalam iktidal. Rukun yang ke-12 tumakninah dalam duduk. Al-makna artinya rukun salat yang ke-12 adalah tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Tolak ukur tumakninah yan fasilu. Ada terpisah, ada jeda antara gerakan bangkit dari sujud pertama menuju gerakan turun menuju sujud kedua. Kemudian rukun yang ke-13 adalah bacaan tasyahud akhir. Tasyahud dalam asalnya adalah nama untuk membaca dua kalimat syahadat. Suma utliqa, kemudian digunakan kata-kata tasyahud untuk bacaan tasyahud yang terkenal. Kenapa bacaan tasyahud yang terkenal itu disebut dengan tasyahud? Listimalihi alihima. Karena bacaan tersebut mengandung dua kalimat syahadat. Sehingga tasyahud itu artinya bacaan yang mengandung dua kalimat syahadat. Al-makna rukun salat yang ke-13 adalah bacaan tasyahud. Alladhi yu'ta bihi, yang dilakukan di akhir salat, dan akan diketahuilah apa yang akan mimma ya'ti selanjutnya. Syarat bacaan tasyahud harus dengan bahasa Arab. Jika orang itu tidak bisa, tidak hafal bacaan tasyahud dalam bahasa Arab, maka diterjemahkan dari bacaan tasyahud yang ma'thur, yang berdalil faqat saja. Kemudian untuk redaksi bacaan tasyahud dianjurkan urut. Misalnya attahiyatu lillah terlebih dahulu, wassalatu wattayyibat. Namun seandainya assalatu wattayyibatu lillah wattahiyah misalnya dibalik, maka tidak mengapa. Karena attahiyat wassalatu wattayyibat, urutan di sini dianjurkan. Attahiyat dulu kemudian baru kata-kata attahiyatulillah terlebih dahulu baru kalimat selanjutnya. Ini hukumnya yusanu, dianjurkan. Kecuali in akhola tarku bil makna. Jika meninggalkan urutan itu merusak makna, fayaduru, maka ini menjadi bermasalah. Ketika makna itu rusak karena urutannya diganti, tabtulu bihi salatu, salatnya batal. Amma mu'alatuhu, adapun berturut-turut, ya attahiyatu lillah, dan langsung dilanjut dengan kalimat berikutnya, maka menurut Ar-Ramli itu wajib, sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haitami itu dianjurkan tidak wajib. Dan disyaratkan pada bacaan tasyahud syarat-syarat yang lainnya yang merupakan syarat dalam bacaan Al-Fatihah. Walau ajaza anhu, seandainya seorang itu tidak mampu membaca bacaan tasyahud, demikian juga atau tidak mampu membaca selawat Nabi setelah tasyahud. Catatan kaki ketiga, demikian juga tidak mampu membaca terjemahnya. Karena tadi disampaikan, jika tidak mampu bahasa Arab, maka diterjemahkan. Maka tidak wajib diganti menurut Ibnu Qasim. Wa nuqila anil ramli, namun dinukil dari Ar-Ramli al-wujubu, wajib diganti dengan zikir yang lain. Nah, kemudian Rukun sholat yang ke-14 adalah duduk tasahud akhir. Al-makna rukun, artinya rukun sholat yang ke-14 adalah duduk dalam saat membaca tasahud akhir. Dan duduk saat membaca tasahud akhir ini alal qadir, bagi yang mampu duduk. Rukun yang ke-15, sholat Nabi saat duduk tasahud akhir. Artinya rukun sholat yang ke-15, sholawat Nabi di tasawuf akhir, dengan diabad dengan seorang itu ayat dia biha membaca salawat ba'dahu setelah tasyahud. Dan tidaklah berbahaya, tidaklah mengapa diselai zikir ataukah diam di antara keduanya, antara bacaan tasyahud dengan salawat, walau tawilan, meskipun penyelanya itu lama. Disyaratkan untuk sahnya bacaan solawat, apa yang disyaratkan dalam bacaan tasyahud. Kemudian minimal solawat adalah Allahumma salli ala Muhammadin. Titik, begitu saja. Itu sudah melaksanakan minimal solawat. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna, yang paling ideal adalah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin annabi al ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang dinilai akmal atau yang terbaik, yang paling sempurna menurut penulis Nail Rojah. Ya Allah, sanjunglah Muhammad hambamu dan rasulmu, seorang nabi yang ummi, dan keluarga Muhammad, istrinya, anak keturunannya, karena engkau telah bersolawat untuk Ibrahim, keluarga Ibrahim. Limpahkanlah barokah kepada Muhammad, sang nabi yang ummi, keluarga Muhammad, istrinya, dan anak keturunannya, karena engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim di semesta alam. Innaka Hamidum Majid, Qadzat yang maha terpuji lagi maha agung. Kemudian rukun salat yang ke-16 adalah ucapan salam. Al-makna artinya rukun salat yang ke-16 adalah salam. Minimal salam, assalamu alaikum. Sempurnanya salam, di sini sampaikan adalah sampai rahmatullah saja. Assalamu alaikum warahmatullah. Tanpa wabarakatuh. Akmalnya, maksimalnya cuma warahmatullah. Dan bacaan salam itu punya 10 syarat. Sebagian Syafi'iyah telah menadzamkannya, menadzamkan 9 darinya dengan mengatakan syurutu taslimi tahlili salati ida, syarat ucapan salam penghalalnya salat, penutup salat, ida arata hatis atun, jika engkau menginginkannya ada 9, sahat bi ghairil mira, maka sahlah tanpa ragu. Arif ma'rifat, khatib mukhatab, wasil bersambung, wawali mualah berturut-turut, kun mustaqbilan menghadap kiblat, thumma la taqsid bi al-khabara, kemudian kau tidaklah berniat dengan bacaan salam itu kalimat berita, wajlis dalam kondisi duduk, wa asmi' bi nafsa, dengarkan ke telinga sendiri. Fa in kamula, jikal telah lengkap 9 ini, tilka syurutu, itulah 9 syarat, wa tammat, dan lengkaplah 9 syarat, kana mu'tabara, maka itulah salam yang teranggap. Maka ada 9 syarat. Yang pertama arif, ma'rifat. Maka ini syarat kepada syarat yang pertama, yaitu kata-kata salamnya harus isim ma'rifat. Harus assalamu. Tidak boleh kalau alif lamnya dibuang. Ini ucapan salam tidak sah menurut Syafi'iyah jika salamun alaikum. Ini. Maka jika ini, maka tidak sah kalau bacanya salamun alaikum. Harus ada alif lamnya sehingga assalamu alaikum. Kemudian khatib, itu mukhotobah, isyarat pada syarat yang kedua, yaitu harus menggunakan kaful khitab, kaf tanda orang kedua. Maka harus assalamu alaikum, tidak boleh alaihim. Maka tidak sah assalamu alaih atau alaihim yang tidak mukhotobah. Dan sil, sambunglah. Isyarat kepada syarat yang ketiga, yaitu menyambung salah satu dari dua kata dengan yang lain. Maka falau fasola bainahuma, seandainya dikasih jeda di antara keduanya dengan kata-kata, maka salamnya tidak sah. Naam, ya, memang ya sih sah kalau jedanya cuma seperti berikut, assalamu tamu alaikum atau assalamul hasanu alaikum. Tapi kalau assalamu terus kemudian kalimat apa baru alaikum, tidak sambung, tidak wasal, maka tidak sah. Kemudian ijma, ini syarat yang keempat, yaitu harus menggunakan mim jamak. Maka tidak sah dan tidak cukup kalau assalamu alaik, harus alaik, harus ada mimnya, assalamu alaikum. Dan wali, isyarat pada syarat yang kelima, yaitu al-muwalatu, berturut-turut. Maka seandainya diam dengan diam yang lama tanpa rincian, atau qasiran atau diam yang sebentar, dan dia berniat dengan diam ini memutus salam, dara, maka berbahaya, maka tidak sah. Maka harus assalamu alaikum, berturut-turut, tidak boleh assalamu, diam lama, baru alaikum. Kun mustaqbilan, ini mengisyaratkan syarat yang keenam, yaitu menghadap kiblat dengan dada. Dada menghadap kiblat ke arah barat, yang noleh itu hanya kepala saja. Tidak boleh dadanya ikut gerak. Mau salam assalamualaikum, mau tengok ke kanan, kemudian dadanya ikut bergerak, geser dari arah kiblat, maka batal salamnya dan batal, berarti batal sholatnya. Namun dada lurus ke depan sehingga yang gerak hanya kepala saja tanpa dada. Kemudian tidaklah engkau bermaksud dengannya kalimat berita. Ini syarat yang ketujuh, yaitu tidak berniat dengan salam kalimat berita semata, namun harus ditambah dengan atahalul keluar dari sholat atau atahalul wahdahu. Bal, namun yang benar niat atahalul keluar dari sholat wahdahu semata, itu sudah cukup, atau plus kalimat berita, atau yutlak ataupun tanpa niat. Kemudian yang ke-8 ijlis, syarat yang ke-8 yaitu mengucapkan salam dari posisi duduk. Yang ke-9 wa asmi bi nafsa, dengarkan diri sendiri. Ini syarat pada syarat yang ke-9, yaitu ayusmi bihi nafsahu, yaitu dia perdengarkan bacaan salam itu pada dirinya, ini terdengar ke telinganya, hai sulamani, ketika tidak ada faktor penghalang. Di antara faktor penghalang suara gaduh di tempat itu. Kalau ada suara gaduh sehingga dia telinganya tidak dengar ucapan salamnya sendiri, tidak apa-apa karena ada mani. Namun kalau tidak ada suara gaduh, ya, dia tidak dengar, telinganya sendiri tidak dengar ucapan salamnya karena di batin, maka salamnya tidak sah sehingga sholatnya tidak sah. Demikian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.